Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan dars ke-25, pembahasan yang baru yaitu naibul fa'ili. Poin pertama, naibul fa'ili ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'lin بعد فعل مبني للمجهول ويحل محل الفاعل بعد حذفه وحذف الفاعل يكون إما للعلم به أو الجهل به أو الخوف منه أو عليه. نائب الفاعل adalah isim marfu. Di pembahasan isim marfu selanjutnya yang terletak setelah fi'il majhul, fi'il yang dibangun dalam bentuk majhul, pasif. Dan dia menempati posisi fa'il ba'da hadfihi, setelah dihapusnya. Jadi, asalnya ada fa'ilnya, kemudian fa'ilnya dihapus, maka digantikan posisi fa'il tersebut dengan naibul fa'il. Yang beberapa kondisi, naibul fa'il ini dulunya, sebelum fa'ilnya dihapus atau seketika fa'ilnya masih ada, bisa jadi naibul fa'ilnya itu adalah maf'ul bihnya atau nanti dalam bentuk-bentuk yang lain. Intinya setelah fa'ilnya dihapus, maka ada isim marfu lain yang menempati posisi fa'il, maka dinamakan naib al-fa'il, naibul fa'il. Dan dihapus ya wa hasful fa'ili, dan dihapus fa'ilnya dikarenakan beberapa sebab, imma lil ilmi bih, karena sudah diketahui fa'ilnya, sudah maklum diketahui, awil jahli bih, atau karena belum diketahui, memang tidak diketahui fa'ilnya siapa, awil khauf minhu, atau karena takut kepada fa'il, karena takut kepada fa'il yang dihapus itu, makanya disembunyikan, ya, awil khaufi alaih, atau mengkhawatirkan fa'il. Karena kita khawatir terjadi apa-apa terhadap fa'il tersebut, maka fa'il kita hapus. Itu di antara alasan kenapa fa'ilnya dihapus. Contoh, mithlu huzima aduwu, musuh itu telah dikalahkan. Al-aduwu naibu fa'ilin, marfu'un bid-dommah. Al-aduwu naibul fa'il, marfu dengan tanda dommah. Wa aslu jumlati hazama, ya asal mula, asal kalimatnya bisa jadi hazama jaisuna al-aduwa, pasukan kami telah mengalahkan musuh itu. Kemudian falamma hudhifal fa'il jaisuna, jika ketika fa'il jaisuna yaitu dihapus, lil ilmi bihi, karena sudah tahu fa'ilnya tersebut, bunyal fi'lu lil majhuli, maka fi'il maklum tadi yang asalnya hazama dijadikan fi'il majhul menjadi huzima. Karena fi'il madi membuat fi'il majhulnya ya, di dhammah awalnya wa kusira ma qabla al akhir, di kasrah sebelum akhir, jadilah huzima. Kemudian wahallal maf'ulu bihi mahallal fa'ili wa summiya naib fa'ilin. Kemudian tadinya maf'ul bih, ya, tadinya maf'ul bih itu menempati posisi fa'il, kemudian dia dijadikan atau dinamakan sebagai naibul fa'il. Kemudian yang kedua, al-fi'lu yakunu imma muta'andiyan ay lahu maf'ulun bihi wahidun aw aktsar. Fi'ilnya itu bisa fi'il yang muta'addi, yaitu mempunyai fi'il yang mempunyai satu maf'ul bih atau lebih. Wa imma laziman, atau fi'il lazim ay laisa lahu maf'ulun bih, yang tidak mempunyai maf'ul bih. Alhamzatu, poin pertama, fa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun wa hudhifa al-fa'ilu rufi'a al-maf'ulu bihi 'ala annahu na'ibu fa'ilin kama fil mithal as-sabiq. Ketika fi'ilnya memiliki maf'ul bihnya satu, kemudian fa'ilnya dihapus, maka maf'ul bihnya dimarfu'kan sebagai naibul fa'il, sebagaimana contoh yang sebelumnya. Al-ba'u yang B. Wa idha kana al-fi'lu lahu aktharu min maf'ulin bihi wa hudhifa al-fa'ilu fa inna al-maf'ulu bihi al-awwalu yurfa'u ala annahu na'ibu fa'ilin wa yabqa ghayruhu mansuban. Jika fi'ilnya itu memiliki maf'ul bih lebih dari dua, lebih banyak, lebih dari satu maf'ul bih, maka maf'ul bih pertamanya dia dirofakkan sebagai na'ibul fa'il, sedangkan sisanya dia tetap dalam kondisi mansub. Semisal fi'il u'tiya, dia memiliki beberapa maf'ul bih. U'tiyan najihu ja'izatun, pemenang itu telah diberikan hadiah. Maka an-najihu na'ibu fa'ilin marfu. Na'ibu fa'ilin marfu'un bidhammah. Ja'izatan, u'tiyan najihu ja'izatan, pemenang itu telah diberi hadiah. Maka ja'izatan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Maka ja'izatun, dia maf'ul bih mansub dengan tanda fathah. Bisa jadi asal kalimatnya wa aslu jumlah, asal kalimatnya u. Ya, a'ta al-muallimu an-najiha ja'izatan. Guru itu telah memberi pemenang itu hadiah. Bisa jadi asal kalimatnya seperti itu. Falamma hudhifal fa'ilu wa huwal muallimu, maka ketika fa'ilnya dihapus yaitu al-muallim, a'ta al-muallimu an-najiha ja'izatan, muallimunya dihapus. Kemudian halal maf'ulu bihi al-awwalu mahallahu wa huwa najihun. Kemudian maf'ul bih pertamanya yaitu an-najiha, wa baqiya al-maf'ulu bihi tsani mansuban. Kemudian ja'izah yaitu maf'ul bih keduanya tetap dalam keadaan mansub. Maka jadilah u'tiyan najihu ja'izatan. Selesai, insyaallah nanti kita lanjutkan di dars ke-26. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.